وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأحييكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhulumun kafar dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tuhsuha innal insana ladhulumun kafar sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat serta yang mengikuti beliau dan mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat yang telah bersabda mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pelajaran fikih kita dari kitab Al-Wajiz dan kita masih di pembahasan nawaqidhul wudu. Pembatal-pembatal wudu. Dan telah kita ambil pada pertemuan yang lalu bahwa pembatal wudu yang pertama adalah ma kharaja minas sabilain. Apa yang keluar dari dua jalur yaitu al-qubul wa dubur. Al-qubul ya, seperti air kencing ya, dan yang lainnya. Demikian juga ad-dubur gha'id aw rih. Air besar atau angin. Baik. Telah beliau sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa hal-hal yang di atas atau kaedah di atas merupakan pembatal wudu. Adalah kaedah dalam pembatal wudu dan telah kita baca di pertemuan yang lalu. Akan tetapi terjadi kesilangan pendapat di kalangan para fuqaha apabila yang keluar dari dua jalur tersebut atau salah satu darinya adalah ghairul mu'tad, sesuatu yang tidak biasa keluar, sesuatu yang tidak biasa keluar. Di antaranya adalah angin yang keluar dari kubul, dan ini seringnya menimpa sebagian kaum wanita. Angin yang keluar dari kubul, kemaluan, dan seringnya dialami oleh sebagian wanita. Apakah angin tersebut dianggap sebagai pembatal wudu ataukah tidak? Maka telah kita bahas di pertemuan yang lalu, ada dua pendapat para ulama di dalamnya. Sebagian mereka berpendapat batal wudunya karena masuk ke dalam keumuman kaedah di atas, setiap sesuatu yang keluar dari dua jalur, maka dia mengambil hukum sesuatu yang keluarnya mu'tad, yang biasa keluar seperti air kencing, angin yang keluar dari anus, dan yang lainnya. Kemudian mereka juga berdalil dengan dalil yang menyatakan bahwa angin yang keluar dari anus adalah pembatal wudu, dan tiada yang membedakan antara angin yang keluar dari anus dan angin yang keluar dari kemaluan. Nah, yang ketiga, alasan mereka yang mengatakannya sebagai pembatal wudu adalah bahwa apabila angin keluar dari salah satu dari dua jalur tersebut, minimalnya dia ragu ini keluar dari depan atau dari belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hafidz, masya Allah, udah gede anaknya bang, eh? Lama gak jumpa, sekali jumpa anaknya udah gede. Baik ya, maka minimalnya ketika keluar angin, minimal dia ragu itu keluar dari anus atau dari depan. Dan yang pasti angin yang keluar dari anus membatalkan wudu. Maka tidak diragukan di sini dengan dia menganggapnya pembatal wudu dan mengulangi wudunya itu lebih selamat, karena angin telah dipastikan keluar. Dan terjadi keraguan, pasti ada sedikit keraguan di hatinya ini keluar dari dubur atau kayak dari kubul. Maka dari itu lebih baik dia berwudu. Ini beberapa alasan fuqaha yang berpendapat bahwa angin yang keluar dari kubul ya, adalah pembatal wudu. Pendapat yang kedua dari kalangan fuqaha adalah mereka yang berpendapat bahwa angin yang keluar dari kubul ya, itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Yang pertama, al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kan. Sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asal dalam hal ini adalah tidak adanya pembatal wudu sampai ada dalil khusus yang sahih dan menegaskan bahwa itu adalah pembatal wudu. Maka kembalikan kepada hukum asalnya, dia berada di dalam kesucian. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah pasti tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang masih meragukan. Ini dalil dari sebagian fuqaha yang mengatakan bahwa angin yang keluar dari kubul itu tidak membatalkan wudu. Dan Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala ketika mengomentari membicarakan masalah ini, beliau mengatakan pendapat yang pertama sangat kuat dan tidak diragukan dalam hal ini lebih selamat ya, dan terkhusus ya, itu tidak memberatkan, lebih baik dia berwudu. Lebih baik dia berwudu karena masuk ke dalam keumuman kaidah ma kharaja min as-sabilain, setiap yang keluar dari dua jalur. Nah, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tentang angin ini yang keluar dari kubul, kata beliau, wa hadhihi ar-rih takhruju ahyanan min furujin nisa wa la adhunnaha takhruju min ar-rijal Allahumma illa nadiran jidda. Angin yang keluar dari kubul itu terkadang dari furuj an-nisa, dari kemaluan kaum wanita, dan aku menyangka bahwa itu tidak keluar dari kaum laki-laki. Allahumma illa nadiran jiddan, kecuali sangatlah jarang. Bahkan Asy-Syaikh di sini ketika menyebutkan dua pendapat di atas tidak mengomentari mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Namun wallahu a'lam bishawab, tidak diragukan bahwa kehati-hatian dalam hal ini adalah dia mengulangi wudhunya. Karena alasan fuqaha yang berpendapat bahwa angin yang keluar dari kubul dari depan itu membatalkan wudhu sangatlah kuat. Sangatlah kuat. Nah, itu mazhabnya Syafi'iyah dan mazhab Al-Hambaliyah. Dan sangat kuat. Ya. Alasan-alasan yang beliau sebutkan atau yang disebutkan oleh sebagian fuqaha tersebut. Nah, di sini ada kaedah dalam hal ini yang sangat berfaedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, "Fa'idha syakakna hal iqtadathu syari'atu am la, ikhtalafa al-ulama rahimahumullahu ta'ala faqala ba'dhum nasluk al-aysar li'anna al-asl bara'atu dhimmah wa li'anna ad-din mabniyun 'ala al-yusr wa suhulah." Apabila terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama tentang sesuatu, apakah ia membatalkan wudu ataukah tidak, maka apakah kita mengambil pendapat yang mengatakan batal ataukah tidak? Maka Syekh mengatakan ulama sendiri terjadi kesilangan pendapat di kalangan mereka dalam hal yang seperti ini. Sebagian mereka mengatakan nasluk al-aisar, terjadi dalam sesuatu yang terjadi kesilangan pendapat, terjadi khilaf di antara ulama dalam hal apakah ia membatalkan wudu ataukah tidak, seperti angin tadi, angin yang keluar dari kubul. Nah, dan juga seperti perselisihan di antara ulama, apakah jika waktu mengusap bagian atas dari sepatu itu telah habis, taharah dan wudunya itu otomatis batal atau tidak batal, tetapi dia tidak boleh lagi meneruskan pengusapannya. Ini terjadi khilaf di antara ulama. Nah, kalau terjadi khilaf yang seperti ini di kalangan ulama dan terjadi keraguan apakah hal yang seperti itu dituntut oleh agama ataukah tidak, para ulama sendiri bersilang pendapat dalam kaedah umum ini. Sebagian mereka mengatakan nasluk al-aisar, kita bersikap dan mengambil mana yang paling ringan, mana yang paling mudah. Kenapa? Li'anna al-asla bara'atu dhimma, karena hukum asal dalam sesuatu adalah tidak ada pembebanannya. Tidak ada pembebanan dengan perintah atau larangan dalamnya. Itu hukum asal dari sesuatu. Alasan yang kedua, wa li'anna ad-din mabniyun 'ala al-yusr wa suhulah. Alasan yang kedua, karena agama ini dibangun di atas kemudahan dan keringanan. Ini di antara kaidah utama agama. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Nah. Wa qala akharun, dan sebagian fuqaha yang lain mengatakan nasluk al-ashad, kita ambil yang paling kerasnya, yang paling beratnya. Kenapa? Li'anahu ahwat, karena itu yang paling hati-hati, yang paling selamat. Wa aba'ad ani syubhah, dan lebih jauh daripada syubhat. Tidak diragukan dari sisi selamat, ini lebih selamat. Tetapi ketika seorang mengambil sebuah pendapat yang lebih selamat dari sisi pertimbangan dan konsekuensinya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan kata para ulama. Yang pertama, dalam permasalahan yang memang khilaf di antara ulama sangat-sangat kuat, jangankan dia, sebagian ulama kibar sekalipun terkadang ada yang tawakuf dan tidak menegaskan mana yang kuat dari dua pendapat itu. Dan terkadang memang ada di dalam masail fiqh yang seperti itu. Hal yang kedua, apabila dia mengambil pendapat tersebut dengan alasan lebih kuat, lebih selamat dan lebih hati-hati, dia tidak boleh membangun prinsip di atasnya terhadap orang lain. Lantas menilai orang lain yang tidak mengambil pendapat tersebut sebagai orang yang bermudah-mudahan. Jelas ya? Ini hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kekukuhan dalam perkara-perkara yang para ulama legowo dan berlapang dada di antara mereka dalam permasalahan-permasalahan yang khilafiyah dan mu'tabar. Baik. Tadi telah kita ketahui bahwa kaidah pertama dalam pembatal wudu adalah apa yang keluar dari dua jalur. Telah kita sebutkan faedah tambahan terkait hal yang keluar dari qubul dan terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama itu membatalkan ataukah tidak, karena ia sesuatu yang tidak biasa keluar, yaitu seperti angin yang keluar dari qubul, kemaluan kaum wanita. Lalu bagaimana kalau yang keluar kayu, Bang Is, batal enggak wudunya? Keluar kayu atau batu. Kan ada orang sakit batu kan? Hah? Batal, batu keluar. Bukan air. Angin bisa jadi, Ustaz. Enggak ada angin, batu ini. Kaedah ya, ingat kaedah. Ingat kaidah kemarin, jawaban dari Abu Hurairah. Kalau angin aja batal, apalagi yang di atas angin, tidak lebih halus dan tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih halus dan tidak ada yang lebih kecil daripada angin. Makanya Syekh mengatakan wa tanqudul hasah idza kharajat min al-qubul aw ad-dubur. Demikian juga batu, dia membatalkan wudu baik keluar dari qubul ataukah dari dubur. Naam. Kemudian di sini Syekh juga mengatakan walib walau ibtala'a khazr kharzah fa kharajat min duburihi fa innahu yantaqid wudhu'uhu. Seandainya seseorang menelan tisu atau sehelai kain kemudian keluar dari duburnya, maka itu membatalkan wudhu'nya karena masuk dalam keumuman al khariju min sabilain, hal yang keluar dari dua jalur. Naam. Kemudian di sini ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa yustatsna mimma sabaq, dan dikecualikan dari kaidah ini, yakni setiap sesuatu yang keluar dari dua jalur adalah man hadatsuhu daim, adalah orang yang hadatsnya itu terus-terusan. Terus-terusan keluar air kencing. Terus-terusan buang angin. Seperti sebagian orang yang dikatakan apa? Beser ya. Beser. Kalau untuk orang yang terus-terusan kencing, beser. Kalau terus-terusan kentut, hah? Ada orang yang punya penyakit kentut terus-terusan, ada? Belum pernah dengar. Kalau kencing ada kan? Beser. Kalau kentut, betut gitu. Hah? Pernah dengar orang yang punya penyakit itu? Kata saya, orang yang terus-terusan hadas. Hadas itu kencing atau yang besar. Contoh bahwa yang besar, orang yang sedang dirawat di rumah sakit menggunakan kateter, ya, yeah. Terus-terusan keluar kotorannya, dan dia masih punya akal dan sadar, dan kita tahu bahwa seorang masih wajib melakukan salat selama akalnya masih ada, selama dia tidak haid atau nifas, salat wajib dia lakukan. Tidak mampu berdiri maka duduk, tidak mampu duduk maka berbaring. Tidak mampu berbaring, maka dengan terlentang atau sesuai dengan kemampuannya. Tidak mampu berwudu, maka bertayamum. Dan apabila tayamum juga tidak mampu, maka dia salat tanpa wudu dan tanpa tayamum yang disebut dengan istilah salatu faqidat tahurain. Dan ini telah kita bahas di bab taharah dulu. Salat seseorang yang tidak melakukan wudu dan tayamum karena di luar kemampuannya. Nah. Nah kata Syekh, fa innahu la yantaqidu wudhu'uhu bi khurujihi. Maka wudhu'nya tidak batal dengan keluarnya hadas tersebut. Kaman bihi salisun salisu baulin au rihin au ghaitin, atau seperti orang yang beser, rih terus-terusan keluar angin, au ghait terus-terusan keluar air besar. Walau halun khassah fit tatahhur. Dalam hal seperti ini ada hukum khusus dalam masalah bersuci, karena kalau diwajibkan maka ini akan menyusahkan dia dan akan memberatkan dia, dan al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, kondisi yang memberatkan itu meringan meringankan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Naam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Naam. Kemudian pembatal wudu yang kedua adalah an-naumul mustaghriq, tidur yang membuat dia tidak mampu mengontrol, mengetahui apa yang keluar darinya. Apa bahasa tepatnya? Tidur yang lelap. Hah? Tidur yang nyenyak. Tidur yang lelap. Ada orang lelap tidur tapi enggak nyenyak, ya kan? Tidur yang lelap. Ya. Alladzi la yabqa afwan. Alladzi la yabqa ma'ahu idraqun. Sawan kana mumkinan maq'aduhu maq'adatuhu min al-ard am la. Yaitu yang menghilangkan kesadaran. Apakah dia sambil duduk ataukah bukan? Kenapa tidur yang lelap yang menghilangkan kesadaran itu membatalkan wudu? Jawabannya li hadits Safwan bin Asal. Karena hadits Safwan bin Asal radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safara alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah lakin min ghaithin wa baulin wa naumin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika kami di dalam safar agar kami tidak mencopot sepatu-sepatu kami selama 3 hari dan 3 malam. Artinya boleh diusap ketika berwudu, namun dengan ketentuan-ketentuan yang nanti akan kita bahas. Kecuali dalam keadaan junub, kecuali karena junub. Tetapi yang diperbolehkan adalah karena ghaithin, buang air besar, wa baulin, karena buang air kecil, wa naumin, dan karena tidur. Sisi pendalilannya adalah di dalam hadis ini Nabi SAW menyamakan hukum tidur dengan hukum air kencing dan air besar. Dan juga di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Imam Abu Daud dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ain wika'us. Faman nama falyatawadha. Mata itu seperti tutup suatu botol. Maka barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Botol atau tutup suatu bejana kalau sudah terbuka ini akan memudahkan masuk apa saja ke dalamnya. Makna hadis ini kata para ulama bahwa orang yang kalau sudah tidur dia enggak akan sadar lagi apa yang akan keluar dari tubuhnya. Dia merasa enggak buang angin padahal angin telah keluar darinya. Karena di sini adalah fikih yang ringkas, saya tidak membahasnya panjang lebar. Sebenarnya apakah tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak, ini terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Kenapa demikian? Karena adanya hadis-hadis yang kesannya saling kontradiktif. Di dalam dua hadis di atas menjelaskan bahwa tidur itu bisa membatalkan wudu, tetapi di dalam beberapa hadis lainnya, contohnya dalam Sahih Muslim, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam telat keluar untuk salat Isya, sampai-sampai sebagian para sahabat telah tertidur. Bahkan disebutkan ada di antara mereka yang sudah ngorok. Bahkan ada di antara mereka yang telah ngorok. Sambil duduk menunggu salat ngorok. Ya. Dan ana juga pernah mengalami seseorang melihat seorang sambil duduk, tidak berbaring, tidak tidur. Tidur dalam keadaan duduk dan ngorok. Ya. Ana sendiri pernah melihatnya. Dan seorang ustaz juga pernah bercerita bahwa dia pernah melihat orang yang sama sambil nyetir, tidur dan ngorok. Sampai beliau langsung membangunkannya. Ini cerita dari Ustaz Badru Salam. Menunjukkan ada orang-orang yang seperti ini. Sambil nyetir ngorok dia. Ya mungkin ya nyetir udah profesi dia sehari-hari. Dan juga anak pernah diceritakan oleh beberapa kawan kita yang tentara, dia pernah tidur sambil lari ketika di dalam pendidikan. Lari yang begitu panjang, begitu jauh, begitu lama, sehingga dia tidur sambil lari. Bang Is pernah lihat? Tidur sambil lari. Ada yang sambil nyetir dia ngorok. Ada orang duduk. Kalau orang duduk ada ini jelas para sahabat. Ada. Duduk ngorok. Dan anak sendiri juga pernah lihat. Nah, seperti anak ceritakan dari beberapa kawan kita yang anggota pernah menceritakan ketika di pendidikan dulu ada yang dia bisa tidur sambil lari dalam pendidikan. Menunjukkan ada yang seperti itu. Nah, di situ para sahabat langsung bangun melakukan sholat tanpa memperbaharui wudhunya. Oleh karenanya terjadi keselisihan pendapat di kalangan ulama. Nah, maka Syekh mengambil pendapat yang paling pertengahan, yaitu apabila tidur tersebut tidur yang lelap, dipastikan dia tidak akan sadar lagi dan tidak bisa mengetahui bahwa tidak ada yang keluar dari, atau dia tidak bisa menjamin bahwa tidak ada yang keluar dari dua jalur tersebut, maka tidur tersebut tidur yang membatalkan wudu. Tetapi kalau tidurnya walaupun sempat ngorok kecil tentunya, dalam jangka waktu dia masih bisa memastikan atau menjamin belum ada yang keluar dari dua jalur, maka wudhunya tidak batal seperti yang dialami oleh beberapa para sahabat Nabi. Misalkan jeda dia tertidur seperti orang yang tertidur dalam majlis, tertidur sambil nunggu sholat, kan enggak lama. Hanya beberapa menit. Tapi kalau sudah mojok, kemudian di sudut masjid sampai setengah jam ngorok, ini sudah jelas. Sangat lelap. Dan hanyut di dalam tidurnya. Tapi kalau sampai 2-5 menit tertidur sambil nunggu sambil ikut kajian menunggu sholat isya, dan lebih baik lagi dia pastikan konfirmasi dulu ke kiri kanannya, tadi aman-aman aja kan. Kalau orang sampai bilang aman, tidak ada angin sepoi-sepoi yang terjadi tadi, maka insya Allah itu tidak membatalkan wudu seperti yang dialami oleh beberapa sahabat. Nah, Nabi hadisnya dalam Sahih Muslim disebutkan mereka ngorok. Begitu Nabi melakukan salat isya langsung, mereka pun langsung bangun dan salat tanpa memperbaharui wudhunya. Naam. Baik, pembatal wudhu yang ketiga adalah zawalul aql bisakrin au marad. Hilangnya akal karena mabuk atau sakit. Kenapa mereka memasukkan hilangnya akal karena mabuk atau sakit dari pembatal wudhu? Karena ini lebih parah daripada sekedar tertidur. Orang yang tertidur dikatakan batal wudhunya karena dia akan lost control. Dia tidak akan tahu, tidak akan sadar, bahkan dia tidak bisa menjamin tidak ada sesuatu yang keluar dari dua jalurnya. Maka pada orang mabuk atau orang yang hilang akalnya karena sakit, apakah dinamakan gila, itu lebih utama untuk dikatakan sebagai pembatal wudu. Maka dalilnya qiyas. Yang keempat, masul farji min ghairi ha'ilin idza kana bi syahwah liqaulih sallallahu alaihi wasallam man massa dzakarahu falyatawadhdha, adalah menyentuh, mohon maaf, kemaluan tanpa ha'il, pembatas, tanpa lapik bahasa Aceh tanpa lapik, tanpa ha'il pembatas, sarung tangan, pakaian. Idza kana bisyahwah, apabila dengan syahwat. Karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawadhdha. Barang siapa yang telah menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nasa'i dan yang lainnya, disahihkan oleh sebagian ahli hadis, di antaranya Syekh Al-Albani. Permasalahan ini juga permasalahan yang terjadi keselisihan pendapat di kalangan ulama, apakah ia membatalkan wudu ataukah tidak. Kenapa? Karena beberapa hadis yang kesannya kontradiksi di dalam hal ini. Di dalam hadis ini dengan jelas Nabi mengatakan bahwa orang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Tetapi di sana ada hadis lain, seorang sahabat datang kepada Nabi mengatakan, lihat apakah menyentuh, mohon maaf, kemaluan itu membatalkan wudu. Maka Nabi mengatakan, hal huwa ila bidu'atu mink, kemaluanmu adalah bagian dari anggota tubuhmu. Sebagaimana memegang kepala, memegang dada, kaki, tidak membatalkan wudu karena ia adalah anggota tubuhmu, dia juga sebagai anggota tubuhmu. Maka terjadilah kesimpangan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Sebagian ulama berpendapat batal karena hadis-hadis tegas dalam hal itu, seperti hadis pertama yang kita baca di atas tadi. Tanpa merinci apakah dengan syahwat ataukah tanpa syahwat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak batal, berpegang teguh dengan hadis, dia adalah anggota tubuhmu seperti anggota tubuhmu yang lainnya. Kenapa harus dibedakan? Dan mereka menjawab, hadis yang memfonis bahwa barang siapa yang menyentuh kemaluannya dia membatal wudunya adalah dhaif, atau mimbab anjuran. Sekedar anjuran. Nah, pendapat yang ketiga adalah pendapat yang disebutkan oleh penulis di sini. Kalau dia menyentuhnya dengan syahwat, maka batal wudunya. Tapi kalau tanpa syahwat, maka tidak batal wudunya. Ingin mengompromi dua pendapat ya di atas. Wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Ini permasalahan yang cukup kuat kesilangan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Ana sebagai thawailibul ilm, penuntut ilmu yang masih dangkal ilmunya, lebih condong dan lebih tenang serta tenteram dengan pendapat ulama yang mengatakannya membatalkan wudu. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, hadis yang mengatakan barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu, ini cukup jelas sisi pendalilannya dan disahihkan oleh sebagian ulama. Dan juga kaedahnya di dalam ilmu usulul fiqh, bahwa al-asl an-naqid anil asl muqaddam anil dalil ghairin naqil anil asl. Dalil yang memindahkan hukum sesuatu dari hukum asalnya itu lebih kuat daripada dalil yang masih menetapkan sesuatu pada hukum asalnya. Paham kaidahnya? Dalil yang memindahkan hukum sesuatu dari hukum asalnya itu lebih kuat daripada dalil yang masih menetapkan hukum sesuatu pada hukum asalnya. Jelas? Bukan filsafat ya. Ana ulangi ya. Ini di antara kaidah usulul fiqh. Insyaallah ya, Bang Roji murojaah nih. Duluan beliau insyaallah belajar kaidah ini. Ya. Dalil yang memindahkan hukum sesuatu dari hukum asalnya ini lebih diprioritaskan, lebih dikedepankan daripada dalil yang menetapkan hukum sesuatu masih pada hukum asalnya. Sedikit membingungkan ya, tapi dengan contoh menjadi jelas. Terkait menyentuh kemaluan, batal ataukah tidak wudunya? Mana dalil yang memindahkan hukumnya, hukumnya dari hukum asalnya? Yang mengatakan batal kan? Hukum asalnya dalam sesuatu apa? Tidak batal wudu. Kan hukum asalnya suatu perbuatan atau sesuatu yang keluar dari tubuh seseorang tidak dikatakan membatalkan wudu, kecuali ada dalil yang menegaskan. Ini hukum asal dalam ini kan? Nah, ketika dikatakan batal wudunya, berarti hadis ini memindahkan hukumnya dari hukum asalnya. Memindahkan dia dari hukum asalnya. Sedangkan hadis yang mengatakan atau yang dijadikan dalil tidak membatalkan wudu, itu hadis, itu dalil menetapkan hukum tersebut masih pada hukum asalnya. Dan dalam kaidah fikih, hadis atau dalil yang memindahkan hukum sesuatu dari hukum asalnya itu lebih kuat, lebih dikedepankan daripada dalil yang tidak memindahkan dia dari hukum asalnya, dengan bahasa lain masih menetapkan dia pada hukum asalnya. Ini lebih meyakinkan. Nah, alasan yang berikutnya, karena ini permasalahan yang khilaf di dalamnya sangat kuat di antara ulama, maka tidak diragukan al-ahwaf lebih selamat adalah dengan berwudu. dia lebih tenang, lebih tentram. Karena memang dua-dua hadis ini terjadi pembicaraan di antara ulama tentang sanadnya. Nah, maka tidak diragukan lagi kalau dia berwudu atau memperbaharui wudunya itu lebih hati-hati, lebih menenangkan jiwanya. Baik. Berikut ini pembatal wudu yang kelima, aklu lahmil ibil. Memakan daging unta. Karena hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah dan oleh al-Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddu min luhumil ibil wa la tawaddu min luhumil ghanam. Berwudulah kalian karena telah memakan daging unta, dan kalian tidak perlu berwudu karena memakan daging kambing. Dan dari Jabir radhiyallahu an, beliau mengatakan, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ana atawaddu min luhumil ghanam, wahai Rasulullah, apakah aku harus berwudu karena memakan daging kambing? Maka Nabi mengatakan, in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tatawadda. Kalau kamu mau berwudu silakan, dan kalau kamu tidak ingin berwudu juga tidak mengapa, menunjukkan tidak membatalkan wudu. Dan ini juga menunjukkan bahwa seseorang boleh memperbarui wudunya walaupun wudunya itu belum batal, karena ingin lebih semangat untuk menghilangkan ngantuk agar lebih segar. Jelas? Dan sebagian ulama menjadikan hadis ini di antara dalilnya. Naam. Qala kemudian orang tersebut kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddu min luhumil ibil? Apakah aku harus berwudu karena makan daging unta? Maka Nabi mengatakan, "Na'am, tawaddu min luhumil ibil." Iya. Kamu harus wudu karena makan daging unta. Hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Naam. Ini hal yang perlu diperhatikan, terkhusus bagi orang yang pergi haji dan umrah. Ya. Karena sebagian orang awam, ketika selesai makan daging unta, sebagian mereka hanya cuci mulut. Ya. Sebagian mereka hanya cuci mulut. Padahal makan daging unta adalah pembatal wudu. Dan di sana ada sebuah hadis yang sebagian orang mengira sebagai pemansuh, penghapus hadis ini, yaitu hadis Jabir radhiyallahu an. Berbunyi, kana min akhiri amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Termasuk perkara terakhir dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak harus berwudu karena memakan sesuatu yang telah dimasak oleh api. Sebagian orang mengira hadis ini memansuhkan hukum makan daging unta. Maka para ulama mengatakan tidak bisa dikatakan mansuh. Kenapa? Karena hadis Jabir umum. Dan hadis yang mengatakan memakan daging wudu itu membatalkan wudu, dalilnya khusus. Wal mutlaq yuhmal ala al muqayyad. Hadis yang umum itu dipahami dengan hadis yang khusus, artinya sesuatu yang khusus dikeluarkan dari hukum yang umum. Naam. Dan mengatakannya mansukh membutuhkan dalil khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat yang menegaskan bahwa salah satunya datang belakangan. Yang kedua, apabila dua dalil yang kesannya itu saling kontradiksi, tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dipertemukan lagi. Baru boleh dikatakan mansukh. Sedangkan ini masih bisa dipertemukan di antara dua hadis tersebut. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, sisa waktu masih ada, saya persilakan jika ada hal yang mau ditanyakan bagi akhwat maupun ikhwan. Ada pertanyaan? Ya, nah. Masalah menyentuh kemaluan itu, menyentuhnya misalnya apa tersentuh dengan kulit lain atau harus dengan telapak tangan ataupun misalnya sengaja menyentuh atau tersentuh ada lagi melalui. Baik ya, tidak mungkin dengan kaki yang jelas ya. Kalau kaki namanya nendang, bukan nyentuh. Yang namanya menyentuh menggunakan tangan. Nah, Nabi di sini menyebutkan man massa, barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Nabi tidak membedakan menyentuh dengan sengaja ataukah tidak sengaja. Karena masalah sengaja atau tidak sengaja itu kembali kepada hal dia berdosa ataukah tidak dalam sesuatu. Contohnya misalkan seorang enggak sengaja kentut, batal enggak wudunya? Batal. Iya. Dan enggak sengaja juga batal. Nah, maka keumuman hadis ini menjelaskan demikian. Kecuali dia menyentuhnya dengan penghalang sarung tangan, ya, atau ya, baju. Kenapa? Karena yang demikian itu dia tidak dikatakan menyentuhnya. Karena al-mumasah adalah bertemunya dua, bertemunya antara kulit. Itu arti al-mumasah, penyentuhan. Baik, di sini ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait makan daging unta tadi. Kalau dagingnya jelas, bagaimana kalau susunya, Maroji? Tidak batal. Alasannya? Masya Allah. Keluar usul fikih Maroji. Nah, Masya Allah. Karena tidak masuk ke dalam kategori daging unta. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dua alasan. Dua alasannya. Kenapa meminum air susu unta tidak membatalkan wudu? Yang pertama itu tadi ya, itu jelas karena Nabi mengatakan memakan daging unta dan susu bukan bagian dari daging. Alasan yang lainnya kata Syekh, "Annal ahadits al-katsira as-sahiha waridatun fil wudu' min luhumil ibil." Hadis-hadis yang datang terkait seseorang harus berwudu karena makan daging unta itu dalam permasalahan daging karena memakan dagingnya. Sedangkan hadis yang mengharuskan wudu karena meminum daging unta itu hadis yang didhaifkan oleh sebagian ulama. Ini alasan yang kedua. Alasan berikutnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia dalam Bukhari dan Muslim yang diistilahkan dengan hadis al-uraniyin. Uraniyin ini orang-orang yang sakit parah. Kemudian mereka datang kepada Nabi, maka Nabi memerintahkan mereka untuk mendatangi sahabatnya peternak unta agar mereka meminum air kencing dan susu dari unta yang ada. Singkat ceritanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi wudu mereka yang telah meminum susu dari unta tersebut. Padahal kondisi manusia sangat membutuhkan untuk dijelaskan harus wudu ataukah tidak. Dan kaidah dalam usul fiqh, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tidak mungkin Nabi menunda penjelasan di waktu yang dibutuhkan, itu tidak mungkin. Jelas? Maka tidak wajib berwudu karena meminum daging unta. Afwan, susu unta. Jazakallahu khair. Lalu bagaimana kalau dia meminum kuah unta, kuah belangeng daging unta, Bang Roji? Yang gimana? Dia enggak makan daging, kuahnya, kuah belangeng daging unta. Bagian dari daging. Mas susu pun lebih jelas lah. Susu malah dari dalam tubuh. Ini kuah dari luar ya. Kuah belangeng daging unta. Allah a'lam. Gimana, Bang Is? Lemak, lebih lemak dari yang man susu? Susu dah, ada yang lebih lemak. Kiban membedakan doktor ni. Kiban yang kaedah susu lajilah malah dari dalam, kuah malah di luar. Ilmi? Batal. Alasannya? Kalau susu memang keluar terpisah dengan daging. Keluar pisah dengan daging. Kalau ini? Kalau kuah kan memang bagian dari rebusan daging itu. Maksudnya keluar daging pecah jadi kuah gitu dagingnya? Sari-sari dari itu, sari-sari dari dagingnya. Susu juga ada kandungannya. Susu kan sudah terpisah dari. Baik, dijawab oleh Syekh ya. Kata Syekh, ghairu wajib. Ya. tidak wajib. Walau zahara ta'mul lahm, walaupun kuahnya terasa dagingnya. Ketika dia makan meminum kuah berasa daging. Kenapa? Li'annahu lam ya'kul lahma. Karena dia belum dikategorikan orang yang makan daging. Dia meminum kuah dah daging, tidak mengatakan makan. Walaupun sebagian ulama Hanabilah kata Syekh, dia wajib berwudu. Kenapa? Karena di situ ada rasa daging di dalam kuahnya tersebut. Mereka berkias sebagaimana kuah daging babi haram dimakan. Kenapa? Walaupun kuahnya kan enggak ada dagingnya, boleh diminum darah daging babi. Kuah dari daging babi kan tidak boleh. Ini kiasnya mereka. Berarti kuahnya haram. Maka Syekh katakan memang dari sisi kias ini sangat qawi. Analoginya sangat kuat kata Syekh. Makanya kata Syekh sendiri mengatakan kalau dikatakan dari sisi kehati-hatian lebih hati-hati dia wudu. Lebih hati-hati. Naam. Ya, lebih hati-hati. Kalau memang terasa dagingnya, apalagi ada ya daging-daging kecilnya. Ya, tetapi untuk dikatakan wajib tidak. Kenapa? Karena dia tidak dikategorikan makan daging. Tapi kalau jelas ada daging-daging kecilnya, itu bukan lagi sekedar minum kuah. Memang minum kuah bersamaan dagingnya yang kita bahas tadi cuma kuahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudahkan kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustaz saja, ada menyediakan mic, ada menyediakan ustaz, ada akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia punya, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah atau misalnya enggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustaz-ustaz ini. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Dan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang di-livekan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal.